طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah berada pada kitab yang ke-11 dari Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yaitu kitab tentang Adabus Suhba wal Ukhuwah, adab-adab persahabatan dan persaudaraan, wa mu'asyaratil khalqi wa nahwi dzalik, serta adab-adab ya mempergauli atau memperlakukan manusia dan sejenis itu. Penulis di dalam kitab yang ke-11 ini akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang muslim kaitannya dengan orang lain. Pada mukaddimah, penulis membawakan beberapa buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak. Maka di sini perlu kita jelaskan tentang apa sebenarnya itu adab dan apa itu akhlak. Ini yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini. Kemudian setelah itu kita akan jelaskan beberapa buah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan akhlak. Baik. Di sini saya sudah ringkaskan pembahasan seputar adab dan akhlak. Kalau kita ingin mengerti tentang adab dan akhlak, maka penting kiranya kita kembali kepada penjelasan para ulama kita. Maka adab dan akhlak ini, kalau kita lihat, terkadang para ulama kita menggunakan dua istilah ini untuk satu makna, artinya maknanya sama. Kadang pula mereka bedakan. Kadang pula mereka bedakan. Ya. Maka dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid 2 halaman 381, kata beliau, wa haqiqatul adabi istimalul khuluqil jamil. Hakikatnya adab itu adalah penggunaan akhlak yang indah. Penggunaan akhlak yang indah. Ini namanya adab. Jadi seorang ketika menerapkan akhlak terkait dengan dirinya ataukah terkait dengan orang lain, ya, termasuk diantaranya terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya adab. Ya, itu namanya adab. Kemudian yang kedua di sini saya nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Jurjani rahimahullahu taala di dalam kitabnya At-Ta'rifat pada halaman 29 kata beliau, al-adabu ibaratun an ma'rifati ma yuhtarasu bih an jami'i anwa'il khata. Adab itu adalah ungkapan tentang pengenalan sesuatu yang digunakan untuk menghindar dari semua jenis kesalahan. Iya. Itu katanya adab. Ungkapan tentang pengenalan sesuatu yang digunakan untuk menjauh, menghindar ya, dari segala jenis kekeliruan, kesalahan ya. Apa yang didefinisikan oleh Al-Jurjani rahimahullahu taala tidak berseberangan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibnu Qayyim. Karena seorang yang berakhlak supaya dia tidak jatuh dalam kekeliruan, maka tentunya dia harus menggunakan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini saya nukilkan juga dari seorang ulama yang bernama Az-Zubaidi, ada yang salah baca Az-Zubaidi, yang betul Az-Zubaidi, seorang ahli bahasa, punya kitab namanya Tajul Arus. Iya. Pada jilid 2 halaman 12 dengan menukilkan dari guru-guru beliau, kata beliau, al-adabu malakatun ta'asimu man qamat bihi amma yashinuhu. Adab itu adalah kemampuan yang melindungi seseorang yang kemampuan itu ada pada dirinya. Artinya melindungi orang yang punya kemampuan ini. Amma yashinuhu, dari segala sesuatu yang menodainya, mengotorinya, merusaknya. Ini namanya adab. Dari definisi-definisi ini tampak bagi kita bahwa adab ini akan menjaga seseorang dari segala macam kekeliruan, kesalahan yang menodai dirinya, kesalahan dalam bermuamalah, bermuamalah dengan Rabbnya, bermuamalah dengan ya manusia, manusia terbagi lagi, muamalah dengan pemerintahnya, muamalah dengan orang tuanya, muamalah dengan kawan-kawannya, tetangganya, keluarganya. Ini yang disebut dengan adab. Ya. Baik. Berikutnya kita akan jelaskan juga yang kedua di sini, perlu kita jelaskan tentang akhlak. Khususnya al-khuluqul hasan. Khususnya tentang apanya, akhlak yang baik. Sebenarnya akhlak itu apa? Ya. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala. Cuma saya lupa nama kitabnya. Iya. Beliau jelaskan bahwasanya akhlak itu adalah penampilan batin manusia. Kalau manusia itu punya dua penampilan, penampilan lahiriah, ya maka di sana ada penampilan batin. Iya. Kalau penampilan lahiriah kita misalnya hitam, ya, sawo matang ataukah putih orangnya, rambutnya lurus atau keriting atau ombak, ya, matanya bulat, matanya ya lebar atau sipit misalnya, itu penampilan lahiriah, ya. kalau penampilan lahiriah kita ada yang baik dan ada yang buruk, demikian pula penampilan batin manusia yang bernama akhlak itu juga ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Nah, yang kita ingin jelaskan di sini adalah penampilan yang tentunya yang baik, akhlak yang baik. Ya. Kita ingin jelaskan di sini. Maka seorang ulama kita yang bernama Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu taala, di dalam sebuah asar dari beliau diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya, kata beliau, husnul khuluki, akhlak yang baik itu katanya adalah bastul wajhi. Ya, bastul wajhi, melapangkan wajah, menceriakan wajah, itu namanya akhlak. Ya. Jadi kalau seorang ini dikatakan berakhlak, setiap kali dia ketemu dengan saudaranya, bertemu dengan orang lain, dia senantiasa berwajah ceria, tidak berwajah masam, ya, tidak berwajah susah. Jadi kita diajari untuk menampakkan, ya, perasaan bahagia pada wajah kita. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua agar memperbanyak senyum. Ya. Dan senyum ini termasuk sedekah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita dianjurkan perbanyak senyum karena kita ingin pahala sedekah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kalian meremehkan sesuatu apapun dari sesuatu yang ma'ruf. "Walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Sekalipun engkau jumpai saudaramu dalam keadaan wajah yang ceria, tersenyum, ya, apalagi sambil salam keluar rumah misalnya, ya, assalamualaikum, ya, sambil kita senyum misalnya, nah, itu kita gunakan, ya, sebagai akhlak kita seorang muslim, ya, akhlak seorang muslim. Jangan kita keluar rumah, ya, seakan-akan, ya, dia orang yang paling susah di dunia, ya. Ini kan ada orang seperti ini, keluar rumahnya tidak ada tegur sapa, tidak ada bolak-balik geleng-geleng, ya, lihat-lihat tetangganya naik motor lurus terus kepalanya, ya, sampai di kantor juga, ya, serius, tidak ada la salamu ala kalam istilah orang, tidak ada tegur sapa, tidak ada salam, tidak ada senyum. Padahal kita di dalam Islam diajari supaya seorang muslim itu setiap kali dia bertemu dengan orang lain, dia berikan senyum supaya dia, ya, bahagia, saudaranya juga bahagia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, "Minal imani idkhalu sururi fi qalbi mu'minin." Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Termasuk diantara keimanan adalah, ya, engkau memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati saudaramu, saudaramu yang beriman. Ya. Termasuk diantaranya adalah seorang senyum kepada saudaranya. Betapa bahagianya saudara kita ketika awal kita berjumpa kemudian kita senyum. Sebaliknya kalau kita masam mukanya, pasti juga dia tidak senang melihat kita. Susah dia perasaannya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua termasuk diantara akhlak kata Al-Marwazi, ya, Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu taala adalah wabadlul ma'ruf. Mengorbankan, memberikan sesuatu yang ma'ruf, yakni sesuatu yang memiliki manfaat. apakah manfaat yang terkait dengan dunia ataukah manfaat terkait dengan akhirat seseorang. Kita berikan kepada saudara kita. Ya. Di sini kita diajari untuk berbagi. Berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi nasihat, ya, berbagi ilmu. Apakah ilmu dunia, ilmu agama apalagi? Ya. Makanya di dalam agama kita ada istilahnya infak, ada sedekah. Kita kasih sumbangan, ya, bantuan kepada orang lain. Ya. Ini bagian dari akhlak. Bagaimanapun banyaknya senyuman seseorang, ketika dia tidak pernah, tidak terbiasa memberikan sesuatu kepada tetangganya, teman-temannya, ya, atau bahasa kasarnya kita, dia kikir kepada orang lain, itu tidak akan memberikan pengaruh yang besar, ya. Jadi seorang muslim, selain dia, ya, menampakkan keceriaan pada wajahnya, juga dia memberikan perhatian kepada saudaranya berupa pemberian, ya, berupa sedekah, berupa infak, berupa nasihat, berupa arahan, ya, bimbingan yang membawa kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Ayat-ayat tentang apa nih sedekah ini banyak sekali, ya, infak, sedekah itu banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak sekali dalil yang menjelaskan hal tersebut. Tapi ini bukan saatnya kita jelaskan hal itu. Taib. Kemudian yang ketiga adalah kata Ibnul Mubarak, ya, wakaful adza, menahan gangguan, menahan sesuatu yang menyakitkan, mengganggu. Itu bagian dari akhlak. Jadi apa saja yang menyakiti saudara kita, mengganggu saudara kita, apakah suara kita, apakah ucapan kita, apakah perbuatan kita, ya, atau mungkin, ya, isyarat-isyarat tangan kita, ya, atau picingan mata kita, ini kita hindarkan, ya, dari saudara kita. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apabila ada tiga orang, ya, di satu majelis yang dua orang berbisik-bisik sementara yang satunya tidak diikutkan, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Menyakitkan hati. Ya, begitu, ya. Ya. Jadi ini kita hindarkan dari saudara kita. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang yang di mana kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jadi keburukan lisan kita berupa ghibah, ya, berupa namimah, ya, adu domba, ataukah menghina saudara kita dengan ucapan kita, ini kita jauhkan dari saudara kita. Tangan kita, kita jauhkan dari saudara kita. Jangan kita ambil barangnya. Ya. Demikian pula jamaah sekalian, termasuk dalam perkara ini adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu manusia di jalan. Nah, ini juga kalau kita lihat pecahan botol, batu yang bisa membuat orang terpeleset di jalan, itu gangguan bisa mengenai saudara kita. Itu kita singkirkan. Jangan dibiarkan, jangan dicueki di situ saja. Ini sering saya lihat ada, ya, orang-orang membiarkan botol, ya, atau misalnya botol Fanta, botol, ya, Coca-Cola berserakan di jalan, ya. Tidak ada yang mau singgah, singkirkan. Pernah satu kali saya terpeleset naik motor, pas tikungan ada batu. Malam karena tidak kelihatan malam, hampir saya jatuh, ya, oleng ke kanan. Karena ada batu di situ. Batunya agak bulat sehingga ban depan injak terpleset. Ya. Untung masih dibelokan, ya. Ya, artinya tidak bisa cepat kalau kita belokan, ya. Ya. Bagaimana kira-kira kalau kecepatan tinggi, lurus ya, orang bisa jatuh ya. Berapa banyak orang kecelakaan gara-gara di depannya ada gangguan yang tidak disingkirkan oleh kaum muslimin. Ini bagian dari akhlak. Jadi seorang muslim itu orang yang pengasih kepada muslim yang lainnya, bahkan manusia pada umumnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Mubarak dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya, dan athar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ditambahkan oleh sebagian di antara ulama bahwasanya termasuk juga akhlak adalah ihtimalul adza, tabah menghadapi gangguan. Jadi kalau tadi gangguannya berasal dari diri kita, mungkin bisa kita tahan. Yang berat di sini adalah tabah dan sabar menghadapi gangguan yang muncul dari saudara kita. Ya. Ini kadang-kadang ya kita bermuamalah, berinteraksi bersama dengan orang lain, kadang muncul ya ucapan-ucapan yang tidak enak di hati, perbuatan-perbuatan yang tidak enak di hati. Misalnya saya kasih contoh. Ya. Jalanan depan rumah sudah sempit. Ada orang parkir lagi depan rumah. Ya. Ini kadang ya muncul seperti ini. Parkirnya bukan sebentar. Ya. Parkirnya kadang lama ya. Sehingga kadang kita mau keluar ya enggak bisa keluar ya. Karena ada mobil di depan. Kita juga mau bilangi tidak enak, ya. Kadang begitu. Ya. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya kadang ada sebagian di antara saudara-saudara kita pinjam buku, pinjam kitab. Ya. Dia pinjamnya katanya sepekan. Ya, sepekan, dua pekan, bahkan satu tahun tidak kembali-kembali. Ini kebiasaan yang buruk ya. Kadang menyakitkan hati kita. Sudah di SMS, di telepon tidak bisa. Dia juga cuek ya. Dia tidak mau pusing karena bukan kitabnya. Ini saya berapa kali korban, kitab saya hilang. Ya, entah kemana siapa yang pinjam. Nanti saya ingat dalam waktu yang lama karena saya butuh, oh ada kitab. Cuma enggak tahu di mana ya. Oh dipinjam fulan. Ah ini si fulan, dia pinjam, dia juga enggak tahu di mana dia simpan. Iya. Akhirnya saya sekarang bikin peraturan, kitab saya tidak boleh dipinjam. Kecuali kalau Anda datang duduk di rumah baca di situ. Masalahnya kitab mahal. Ya. Apalagi yang berjilid-jilid. Kalau satu jilid hilang, ya seakan-akan semuanya terpengaruh ya. Ada sesuatu yang hilang dari kitab itu. Ya. Dulu saya beli kitab bukunya Syekh Al-Albani. Kitab itu susah sekali dicari. Ada teman yang pinjam, sampai sekarang dia tidak ganti-ganti, dia tidak kembalikan, ya. Pura-pura dia tidak pinjam. Ya. Terakhir saya mau pulang baru saya ingat. Katanya dia bawa ke Indonesia, dikerjai sama supir taksi katanya, sampai dia disuruh turun dan tinggalkan kitab itu di mobil. Taksi liar. Sampai sekarang ini susah saya lupakan karena saya sangat cinta kepada ilmu ya, kitab. Ya. Nah, ini kadang ada hal-hal yang seperti ini muncul dari saudara kita ya. Kadang kita mungkin emosi atau apalah ya. Maka seorang dalam hal ini menahan diri, jangan ya melakukan hal-hal yang kurang baik, apalagi sampai merusak ya. Ya. Kalau kita apanya seperti kasusnya tadi ya, kita minta gantinya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia apa lagi? Dia mau juga ganti, dia tidak dapat gantinya. Karena kitab itu saya dulu pesan di negeri Syam ya, di Yordania. Kebetulan ada teman. Sampai hari ini masih terus. Saya sedih sekali ya. Nah, dia juga tidak minta maaf, tidak dikasih uang juga ya, supaya saya beli lagi ya. Baik. Nah, ini namanya akhlak ya. Kemudian dijelaskan di sini oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahdhibus Sunan pada jilid 2 halaman 445 bahwa husnul khuluq kismani, akhlak yang baik itu ada dua. Akhlak yang baik itu ada dua. Ahaduhuma ma'allahi azza wa jalla. Yang pertama, akhlak bersama Allah azza wa jalla. Kemudian, ya. Yang kedua tentunya ya akhlak ya ma'al khalqi. Ya, husnul khuluqi ma'an nas. Yang kedua adalah berakhlak baik bersama manusia. Berakhlak baik bersama manusia. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Kalau kita dengarkan hadis ya yang menganjurkan seorang itu berakhlak, maka yang dimaksud adalah jenis yang kedua. Husnul khuluq ma'an nas. Akhlak yang baik bersama dengan manusia. Ya. Baik. Diadzani dulu. Baik. Kita lanjutkan. Berikut ini ada beberapa hadis yang saya kumpulkan tentang keutamaan akhlak. Maka di antara keutamaan akhlak adalah husnul khuluqi minal birri. Akhlak yang baik termasuk albir. Ya, sebutkan dalam Quran banyak ya kata albir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ya. Kata albir ini adalah kata yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum ya. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah, tapi kita bawakan dulu hadisnya. Setelah itu kita akan syarah. Ya. Keutamaan ini didasari oleh hadis dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau. Qala, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, kebajikan, wal ismi dan dosa. Faqala, albirru husnul khuluqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, albirru, ya, kebajikan itu adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa itu adalah mahaka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang melahirkan kebimbangan di dalam dada. Artinya membuat kita tidak enak, membuat kita bimbang, gelisah. Iya. Itu namanya dosa. Tanda bahwasanya itu adalah dosa. Jadi dosa itu melahirkan rasa gelisah, rasa takut, rasa bimbang. Sebagaimana halnya albir, kebajikan itu melahirkan ketenangan, kelapangan, kebahagiaan. Iya. Dosa sifatnya seperti itu ya. Membuat orang tidak enak ya, panas. Wa karihta ayyatali'a 'alaihin nasu. Dan kamu benci kalau manusia melihatmu. Ya. Apanya melihatnya ya, melihat pada dosa yang kita lakukan tersebut. Ya. Jadi kita tidak senang, kita benci kalau manusia melihat dosa tersebut. Ya. Nah, ini tentunya bagi orang yang punya ilmu dan takwa. Kalau orang tidak punya ilmu, dia jahil, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tidak dianggap sesuatu yang muncul di dalam hatinya berupa rasa bimbang atau rasa tenang. Yang dimaksud di sini adalah orang yang punya ilmu, kemudian di hadapannya ada sesuatu yang samar, apakah ini halal ataukah dia haram. Kalau sesuatu yang haram, biasanya dia tidak enak perasaannya. Oleh karena itu para ulama kita ketika menjelaskan masalah perkara-perkara yang syubhat, terkadang kita dianjurkan untuk meninggalkan yang syubhat ini karena takut jangan sampai itu adalah dosa. Karena dosa sifatnya bikin kita gelisah, bikin kita tidak tenang. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang albir, tentang kebajikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya albirru husnul khuluq. Albir itu adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik. Nah, kalau kita kembali ya kepada penjelasan para ulama kita, maka kata albir sebenarnya bukan hanya terbatas pada akhlak yang baik. Karena dia adalah kata yang sifatnya umum. Ya. Oleh karena itu para ulama kita terkadang memaknai albir itu dengan ya silaturahim, kelembutan ya seorang kepada saudaranya, baiknya persahabatan, baiknya muamalah seseorang, itu semua albir. Demikian pula taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari albir. Ya, demikian pula baktinya seorang anak kepada orang tuanya, atau sebaliknya anak kepada ayah ya, orang tua kepada anaknya, itu bagian dari albir. Ya. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya albir itu adalah husnul khuluq? Maka dijelaskan oleh para ulama kita alasannya, hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan satu jawaban tersebut untuk ya menjelaskan kepada kita begitu pentingnya akhlak di dalam agama kita. Maka disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama halnya dengan haji ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal haji itu tidak terbatas pada wukuf di Arafah. Bahkan ada amalan-amalan yang lain. Seperti seorang misalnya berihram ya, bagian dari haji. Orang menyembelih hewan namanya al-hadyu, orang Indonesia bilang dam. Ya, orang cukur kepala. Orang menggunakan pakaian ihram mabit di Mina ya, mabit di Musdalifah, melempar jumrah. Sekumpulan dari manasik haji, amalan-amalan haji. Ya, ternyata yang dipilih dan disebut, dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus itu adalah wukuf di Arafah. Kenapa jamaah sekalian? Karena wukuf di Arafah ini termasuk di antara amalan haji yang sangat penting. Kapan seseorang berhaji, kemudian dia ketiduran sampai dia tidak sempat wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari, maka tidak ada haji baginya. Itu bahayanya. Ya, kalau tidak sempat wukuf di Arafah, selamat tinggal. Ya, pada selamat. Ulangi lagi hajinya, tunggu lagi 10 tahun ya, store lagi 40 juta bahkan mungkin lebih. Iya. Ini seringkali terjadi hal yang seperti ini, ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya albirru itu adalah husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Di sini untuk menunjukkan begitu tingginya, begitu berharganya akhlak di dalam agama kita. Ya. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ali bin Sultan Al-Qari rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang albir, ya, kata beliau, wa qala ba'dul muhaqqiqina, sebagian ulama muhaqqiqin berkata, talkhisul kalami fi hadzal maqam ayyukala albirru ismun jami'un li anwa'i ta'at. Ya. Kesimpulan ucapan dalam perkara ini, dikatakan bahwa albir, kebajikan, adalah nama yang mencakup semua jenis ketaatan dan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah akhlak yang baik. Ya. Termasuk diantaranya adalah akhlaki yang baik. Ya. Maka dikhususkannya akhlak yang baik, bahwa dia adalah ya, kebajikan. Ini untuk memberikan ya, penekanan dan pengkhususan tentang kemuliaannya. Ya. Taib. Ini yang dijelaskan oleh Ali bin Sultan rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mirqatul Mafatih jilid 8 halaman 3173. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua bagi akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Iya. Makarimul akhlaqi afqalu syai'in fil mizani yaumal qiyamati. Akhlak yang mulia adalah sesuatu yang paling berat dalam timbangan pada hari kiamat. Iya. Sudah menjadi keyakinan Ahlus Sunnah bahwa di hari kiamat nanti ada namanya hisab. Ya. Maka manusia dihisab, dihitung amalan-amalan kebaikannya dan amalan-amalan keburukannya. Apakah amalan terkait dengan hatinya atau keamalan yang terkait dengan ya, anggota-anggota badannya? Timbang ya. Taib. Maka keutamaan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abu Darda. Beliau katakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husni khuluqin. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Ya, dibandingkan akhlak yang baik. Jadi nanti ditimbang ya amalan-amalan manusia. Yang paling berat jemaah sekalian adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh ya menyepelekan, melalaikan ya akhlak yang baik ini. Utamanya kita yang punya akhlak yang buruk. Mungkin selama ini lisan kita suka menggibai orang. Mungkin lisan kita selama ini suka bicara masalah perempuan. Ya, suka bicara-bicara yang ya jorok. Kita didik lisan kita jangan mengucapkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, tidak ada pahalanya. Kita yang punya akhlak kebiasaan marah ya, marah yang tidak terpuji, suka marah, sedikit-sedikit marah. Di rumah suka marahi anaknya, padahal anaknya tidak perlu dimarahi. Ini ada sebagian orang seperti itu. Kalau dia bicara pasti teriak, marahi anaknya, marahi istrinya, marahi suaminya. Nah, itu diubah ya. Dan kalau kita bersiap mengubah setiap akhlak yang buruk ini, dia akan menjadi timbangan yang ya, yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang perlu kita luruskan. Ada semacam keyakinan bahwasanya ada apanya sebagian orang berpikiran bahwasanya dia tidak bisa mengubah akhlaknya. Itu tidak benar. Ya. Besi saja bisa dibengkokkan ya, bisa diluruskan, bisa diubah. Kita ini hati kita ya. Masa tidak bisa kita ubah ya, padahal hati itu adalah asalnya lembut. Ya. Ada orang yang punya akhlak yang buruk, orangnya kikir ya, sekek ya. Iya. Orangnya tidak mau berbagi kepada orang lain. Itu diubah. Karena ini adalah akhlak yang buruk. pengaruh dari batin yang buruk. Jadi anggota-anggota badan kita ini itu sebenarnya cermin bagi hati kita. Jadi kalau ada orang mau bercermin pada hatinya, baik tidak hatinya, lihat pada anggota-anggota badannya. Sudahkah tangan kita benar, lurus, baik? Lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita. Ya. Kalau tidak, kita benahi satu-satu. Ya. Karena Allah, ya. Insyaallah taala akan banyak tabungan akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah dalam syarahnya terhadap Riyadus Salihin, judulnya adalah Tatrizu Riyadus Salihin. Tatrizu pakai zai, ya. Riyadus Salihin. Pada halaman 410 kata beliau, fi hadzal hadithi fadilatu husnil khuluqi. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan fadilah akhlak yang baik. Li'annahu yurithu li sahibihi mahabbatallah. Karena akhlak yang baik akan melahirkan bagi pemiliknya kecintaan dari Allah. Wa mahabbata ibadihi, dan juga kecintaan para hambanya. Jadi kalau kita berakhlak yang baik, orang akan senang kepada kita. Orang akan apanya dekat kepada kita. Bahkan hewan-hewan akan dekat kepada kita. Kucing, ya. Jadi kalau ada orang yang suka didatangi rumahnya sama kucing, itu bagus. Jangan justru diusir, disiram, ya, dipukuli, ya. Ya, kecuali kalau dia suka kencing-kencing, ya. Ya. Nah, mungkin, ya, diusir, tapi jangan juga tidak dikasih makanan, ya. Kucing itu tetap dikasih makanan. Ya. Ya. Itu kalau kucing suka datang ke rumah kita, itu menunjukkan bahwasanya kita baik. Ya. Jadi kalau ada orang, ya, rumahnya sering datangi kucing, wah itu tanda bahwasanya orang itu baik. Kenapa? Bukti bahwasanya dia suka berbagi sama kucing ini. Kucing itu paling setia dia. Satu kali kita kasih pasti dia ingat kita terus. Ya. Paham ya? Nah, tapi kalau kita satu kali, ya, dia datang kemudian kita ancam, kita pukuli, nah, nanti dia stres, ya, tidak akan dekat-dekat. Nah kalau ada orang, kucing saja tidak mau dekat, ya, apalagi orang. Ya. Nah, itu perhatikan, ya. Nah, kita ini Islam, ya, datang membawa rahmat bagi alam semesta ini. Sampai kucing pun harus kita sayangi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pernah memerahi sahabat yang apa namanya menyiksa apa namanya hewannya, binatangnya, tunggangannya tidak dikasih makan. Tapi di apanya dikasih pekerjaan yang melelahkan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala tattaqillah fi hadhil bahima?" Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan hewan ini? Fa innahu syaka ilayya, karena sesungguhnya tadi dia datang mengadu kepada saya, annaka tuji'uhu wa tut'ibu, bahwasanya kamu bikin lapar dia dan bikin dia letih. Dia datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita dalam Islam tidak boleh menyiksa binatang. Bahkan siapa yang menyiksa binatang dia akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun annara min hirratin, ya, akan masuk ke dalam neraka seorang wanita, sajanat hirratan, karena dia mengurung kucing. Dia kurung kucing tidak kasih makan, ya, masuk neraka jadinya. Jadi kita Islam subhanallah, ya, itu agama yang penuh dengan rahmat. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, di sini saya nukilkan dari seorang ulama dari negeri India, Beliau dikenal dengan Ubaidullah Ar-Rahmani. Ubaidullah Ar-Rahmani rahimahullahu taala, beliau berkata dalam kitabnya Mir'atul Mafatih. Mir'atu al-Mafatih. Jilid 7 halaman 453 kata beliau, "Wa fil haditsi isyaratun ila anna sa'irat takalifi sa'batun syaqqatun 'alan nufusi." Sakilatun. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwa seluruh ya tugas-tugas syariat itu adalah susah, berat bagi jiwa. Susah dan berat bagi jiwa. Wa hadhihi khafifatun sahlatun 'alaiha. Tapi akhlak ini kata beliau adalah sesuatu yang ringan lagi mudah. Mudah bagi jiwa. Ya. Ma'a annaha taskulu fil mizani. Padahal akhlak yang baik ini adalah apanya berat dalam timbangan bagi apanya seorang hamba, fala yang bagi tafritu fihi, oleh karena itu tidak pantas untuk apanya lalai dalam perkara akhlak ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita melalui hadis ini, ya, beliau mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ya, di sana ada suatu amalan yang ringan, ya, tugas syariat yang ringan, ringan dilakukan oleh seorang hamba tapi berat timbangannya nanti pada hari kiamat, yaitu seorang memperbaiki akhlaknya. Seorang memperbaiki akhlaknya. Iya. Berapa ini? Jam 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai penghasilan per bulan 1,7 juta. Berapa yang harus saya zakati? Ataukah itu masuk kategori untuk zakat? Nah, ini yang perlu kita pahami karena zaman sekarang ini ada orang bikin istilah zakat profesi. Ya. Semua orang yang punya profesi disuruh bayar zakat tanpa membedakan antara orang yang punya profesi yang cukup zakat dengan orang yang tidak cukup zakat. Ya. Akhirnya dihantam rata semua. Ya. Mulai dari pegawai yang rendah gajinya sampai yang tinggi gajinya disuruh semua bayar zakat. Zakat di dalam agama kita sebenarnya itu hanya ada dua. Zakat fitri dan zakat mal. Zakat mal nanti terbagi-bagi. Ada zakat tijarah, zakat perdagangan, ada zakat ya ziraah, zakat pertanian. Ya, ada zakat untuk asal ya madu yang dipanen. Ya. Nah, ini ada sekarang ini orang bikin istilah baru lagi, zakat profesi. Sebenarnya ini bagian dari zakat mal. Ya, bagian dari zakat mal. Jadi hukum-hukumnya kembali kepada hukum zakat mal. Kalau ada orang gajinya misalnya seperti yang si penanya ini 1,7 juta gajinya. Kalau si penanya ini gajinya seperti ini, ya, kemudian dia habiskan dalam sebulan, bahkan kadang terasa tidak cukup, maka orang yang seperti ini tidak wajib zakat. Ya. Dan harta yang disakati sebenarnya adalah harta yang pertama mencukupi nisabnya. Ya, nisabnya harta yang kita miliki misalnya uang ya, itu seharga 70 gram emas, baru ada zakatnya. Sekarang emas berapa? 1 gram. Hah? 500. Anggaplah 500. Berarti 5 kali 7. 35 juta baru ada zakatnya. Ya. Sebagian di antara ulama ada yang menyatakan bahwa kalau nisabnya emas ya, uang kita tidak mencapai nisabnya emas, turun ke perak. Turun ke perak. Nah, kalau uang yang kita simpan dalam waktu 1 tahun, umurnya 1 tahun, mencukupi nisabnya emas, kalau tidak nisabnya perak, maka dia harus keluarkan 1/40 atau 2,5% setiap tahun ketika ya mencukupi nisabnya. Ya. Adapun kita ini yang gajinya sedikit ya, bahkan mungkin 1,7 ini ya habis, tidak ada yang bisa ditabung. Ya, belum beli beras, beli gas ya. Bayar listrik, bayar air, bayar bensin. Ya, masalahnya tidak ada Pertamina yang gratis ya. Tidak ada beras gratis. Iya. Kecuali gratis semua kemudian bisa dia tabung. 1,7 dia bisa tabung misalnya, dan dikali 10 lah misalnya ya. Berarti berapa itu? Baru 17 juta. Iya. Baru 17 juta. Iya. Jadi ini orang-orang sekarang ini menetapkan ya zakat profesi secara serampangan, biar kasihan orang yang kecil gajinya disuruh juga zakat. Ini tindakan yang tidak benar ya. Ini mendzalimi orang. Iya. Kecuali kalau dia punya banyak gaji. Gajinya misalnya ya berapa ya? 50 juta. Dia tabung setiap bulannya misalnya 20 juta. 20 kali 10 200 juta. Jadi setiap tahunnya ya dikali 12 ya. Iya. Berarti berapa itu? Hah? 240 ya. Nah, itu dia keluarkan 1/40-nya. Iya. Dia keluarkan ya. Adapun mereka-mereka yang sedikit gajinya ini ya, tidak boleh kita bebani untuk bayar zakat profesi. Apakah dibayar cepat atau dibayar di belakang? Yang boleh bayar cepat, dipercepat ya. Nah, itu bagi mereka yang yakin bahwasanya gajinya bisa tersimpan, dan kalau dia simpan akan berumur 1 tahun, maka ini yang boleh membayar depan ya zakatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk ghibah menceritakan kekeliruan seorang dai? Ya, dilihat dulu kekeliruannya apa. Kalau kekeliruannya bukan dalam masalah prinsip agama, bukan dalam masalah yang terkait dengan ya bid'ahnya ya, suatu bid'ah, bukan juga kekeliruan yang diketahui oleh orang ya, orang banyak ya. Jadi kalau seperti ini tidak boleh kita anu ya, ungkap ya, tidak boleh kita sebarkan. Jadi kalau dia bukan dalam perkara akidah, bukan ya jatuh dalam bid'ah, bukan pula melakukan satu maksiat yang yang tersebar ya, bahkan dia sembunyi-sembunyi melakukannya, itu tidak boleh kita sebarkan. Ya. Adapun kalau dia terang-terangan, maka di situ tidak ada hukum ghibah. Tapi itu semua kembali kepada kemaslahatan yang ingin kita raih. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau ahli bid'ah, dia seorang ahli bid'ah atau punya ya kebiasaan punya maksiat yang membahayakan orang banyak, ya, maka ini tidak apa-apa kita sebutkan. Ketika ada maslahat yang menuntut untuk kita sebutkan, ya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, buat apa disebutkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ya. Ada kata jamaah, ya. Jadi jamaah semua disalami. Assalamualaikum warahmatullahi jamaah, ya. Bismillah, semoga senantiasa menjaga Ustaz. Ana ada tetangga Ustaz Fulan. Memarkir mobil depan rumah ana, setiap kali ana mau keluar pasti ada terparkir mobilnya. Dulu pernah ada rasa ingin menggores mobilnya atau melapor ke Pak RT. Apakah ini termasuk dosa Ustaz karena akhlak buruk? Tetapi ana belum melakukannya. Kalau anda punya asam yang kuat, tapi ada yang menghalangi, anda sudah berdosa. Anda sudah mau gores, tapi tiba-tiba ada orang datang. Nah, itu anda sudah tempatnya berdosa, ya. Ya, itu namanya asam. Tapi kalau hanya betikan pikiran, bagaimana kalau saya gores saja? Tapi belum ada aksi, ya, belum ambil paku, belum keluar ke depan, ya. Cuma di rumah duduk-duduk lihat-lihat, ah ini mobil ada lagi di situ. Bagaimana kalau saya gores? Ya. Tapi belum sampai tingkat azam. Insyaallah belum berdosa, ya. Kecuali kalau sudah azam, azam yang ditandai dengan usaha, ya, itu anda sudah berdosa. Walaupun anda belum menggores. Ya. Sama orang mau zina. Ya, dia mau zina, setiap kali dia mau zina ada yang lihat. Tidak jadi, sudah kena dosa zina. Taib. Nah, ini apa namanya hal yang seperti ini, keburukan yang seperti ini jangan dibalas dengan keburukan. Ya, datangi baik-baik. Kita bicara baik-baik, ya, dari hati ke hati. Ya. Atau kalau kita tidak mampu sampaikan karena segan atau apalah, ya, kita sampaikan kepada yang lain. Seperti tadi Pak RT misalnya, minta tolong menjadi, ya, perantara, ya, ya, supaya dia menasehati supaya mobilnya jangan lagi diparkir karena ada orang yang terganggu. Ya. Banyak ini pertanyaan. Kadang ana mendapat gangguan dari beberapa teman. Kemudian saya berusaha bersabar. Tapi hati saya kadang berkata, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak berakhlak? Dan perkataan saya ini menunjukkan, ya, peremehan dan ujub. Apakah saya berdosa? Ya. Ini bukan sebenarnya ujub, ya. Tapi ucapan apa namanya kejengkelan seseorang kepada, ya, orang lain. Ini bukan ujub sebenarnya, ya. Ya. Dan insya Allah tidak berdosa. Apakah akhlak yang baik ketika seorang membiarkan seorang teman berbicara kekeliruan dengan alasan bahwa dengan menegurnya menyebabkan dia sakit hati? Tidak. Justru dia tegur. Dia berbagi nasihat. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Orang berbagi nasihat itu bagian dari akhlak. Tapi ketika menasihati, pilih kalimat yang enak didengar. Jangan juga karena alasan nasihat sembarang diucapkan. Ya. Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga akhlak dan adab yang baik ketika kita tinggal satu rumah bersama mertua dan ipar dalam waktu cukup lama? Yang pertama, anda perbaiki tugas anda sebagai seorang kepala rumah tangga. Jangan menumpang di rumah orang. Ya. Paham, ya? Ini ikhwah yang mau menikah, saya perlu ingatkan. Kalau anda mau menikah, belum siap, belum apanya bisa menyiapkan rumah, minimal sewa, ya, sewa rumah, jangan menikah dulu. Karena sekian banyak permasalahan yang timbul antara seorang menantu dengan mertuanya, itu lahir karena ya hidupnya mereka dalam satu rumah. Kecuali kalau mertuanya baik, ya, tapi kan jarang ya ada mertua seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, caranya kita sabar, ya. Apa berakhlak ya banyak sabar saja. Banyak tutup telinga. Karena pasti banyak suara-suara sumbang ya. Ya, karena memang kita tinggal di rumahnya orang. Ya. Kalau mau tidak dengar suara, punya rumah sendiri atau minimal kontrak. Jadi kontraktor dulu ya. Iya. Nah, jangan kita menikah kemudian kita mau tinggal di rumahnya mertua. Jadi seorang suami pemimpin ya rumah tangganya itu harus punya wibawa. Walaupun kita ini miskin ya hidup pas-pasan, tapi kalau kita berusaha mandiri ya hidup sendiri tidak tergantung kepada mertua, itu jauh lebih bagus daripada kita tinggal di rumah mertua. Iya. Apalagi rumah itu adalah rumah yang ya rumah bersama ceritanya ya. Kadang muncul setan di situ membisikkan kepada ipar-ipar kita, coba kau lihat. Sudah dua anaknya, tiga anaknya tidak pergi-pergi. Pasti dia mau kuasai. Kan begitu toh ya. Baik. Ustadz, bagaimana dengan semut yang ada di beras? Sementara kita sudah harus memasak dan sangat susah untuk menghilangkan semut. Jadi apa yang harus dilakukan dengan beras itu? Kalau memang tidak ada jalan, kecuali kita rendam ya sampai mati, ya sudah, rendam saja. Ya? Atau dia masuk ke dalam rumah mengganggu. Dia bocori semua tehel. Ya, dinding rumah dia ini ya. Maka di basmi yang apa nih yang merusak ini. Adapun yang semut-semut yang ada di jalan, di hutan, di tempat lain yang tidak merusak, jangan kalian pergi semproti semua di situ. Karena mereka juga umat ya. Satu umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kemaslahatan yang juga kembali kepada manusia. Bayangkan kalau tidak ada semut ya. Banyak kesusahan yang didapatkan oleh manusia. Apalagi sampai dibakar ya, jangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari bersabda, la yu'adzibu binnari illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yakni Allah. Ya. Makanya ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar orang-orang yang gulu kepada beliau, orang-orang Syiah yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan ya, maka beliau tangkapi kemudian beliau bakar. Ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas mengingkari perbuatannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian bacakan hadis ini. Ya. Bagaimana tata cara mengakikahi bagi laki-laki? Apakah ada doa khusus ketika memotong rambut bayi dan siapa yang melakukannya? Sebenarnya akikah ini bagian dari syariat Islam ya. Di dalamnya ada apa namanya aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturan yang cukup sederhana tapi dipersulit oleh manusia pada hari ini. Orang akikah beli kambing. Kalau laki-laki anaknya 2. Kalau perempuan 1. Kambingnya ya, yang paling bagus adalah jantan. Kalau tidak ada jantan, betina pun boleh. Ya. Setelah padinya dipotong ya, boleh dibagi-bagikan langsung ke tetangga, tidak perlu diundang. Kalau mau undang juga karena ada uang, silakan. Kan ada orang sekarang ini pikirannya akikah itu harus ya bikin acara, tidak mesti. Ya. Kirim saja ke pesantren, alisan juga siap ya. Ya. Kirim saja ke sana. Banyak ikhwah begitu, tidak cukup kasihan uangnya untuk bikin acara. tapi cukup beli kambing, dia beli kambing oper ke sana pesantrennya supaya santri juga bisa makan. Masalahnya santri biasa menunggak. Ya. Jadi kalau dibantu dengan kambing seperti ini, alhamdulillah. Ya. Kemudian juga akikah itu pada harinya kita berikan nama. Hari ketujuhnya kita kasih nama. Kemudian kita cukur rambutnya sampai gundul. Ya. Setelah itu ditimbang dengan perak. Jadikan cincin misalnya, kemudian sedekahkan ke orang. Terserah siapa yang mau dikasih, ya. Tidak mesti orang miskin, tidak mesti apa namanya orang miskin, ya. Adapun apa namanya potong rambut kemudian dikasih masuk di kelapa muda, ya. Bocori kelapanya, ya. Masih ada airnya dimasukkan di situ. Itu namanya pemborosan. Bukan dari Islam. Termasuk juga tidak ada syariat apa doa khusus, ya, yang dibaca untuk anak pada hari tersebut. Tapi boleh mendoakannya. Ya. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita harus baca bersanji, ini perkara bid'ah. Tidak ada ajarannya di dalam Islam. Karena bersanji ini orang yang ya sudah jauh masanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita heran di zaman kita ini, ya, khususnya kita di Sulawesi ini sedikit-sedikit, ya, ada acara pasti bersanji. Mau kawin bersanji, lahir anaknya bersanji, pergi haji pulang haji bersanji. Ada apa ini? Seakan-akan ya bukunya bersanji ini, ya, buku yang sangat sakral, ya, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan ada sebagian di antara mereka bilang berdosa kalau pergi haji tidak baca bersanji. Siapa bilang? Ya. Memang bersanji Nabi. Ya. Bersanji bukan Nabi, ya. Baik. Saya bekerja sebagai pengantar barang. Di mana perusahaan mewajibkan mengambil foto si penerima barang sebagai bukti dokumentasi. Apakah hal tersebut termasuk dalam hukum gambar bernyawa? Apakah saya berdosa? Jawabannya kalau ada hajat tidak apa-apa. Seperti ini, boleh. Ya. Termasuk juga ketika ada muhsinin di Saudi misalnya, dia minta dokumentasi supaya dia percaya yakin bahwasanya betul-betul uangnya disalurkan untuk pembangunan masjid. Masalahnya sekarang ini banyak penipu. Divideokan, difoto, ya. Cuma paling amannya tentunya bagusnya kita videokan daripada kita fotokan, videokan, ya, supaya dia lihat, ya, bahwasanya hartanya sudah disalurkan pada tempatnya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada majlis kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.